dan seterusnya. Pada setiap ba'dal 'asr biiznillah azza wa jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan memberkahi setiap dari aktivitas dan amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan ibadah. Maka pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari hadith-hadith Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ketujuh. Kita memasuki hadith yang kelima. Disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi, hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Aisyata wa Ummi Salamata radhiyallahu anhuma, dari Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, As-Siddiqah bintu Siddiq Ummul Mukminin. Demikian pula sahabiyah yang kedua, Ummu Salamah, juga termasuk Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Jadi keduanya yang meriwayatkan hadis ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain, terkhusus dalam meriwayatkan hadith-hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi di dalam rumah tangga beliau. Tentu keluarga Nabi, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memahami apa yang terjadi di dalam rumah tangganya, karena mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang sifatnya intern, yang sifatnya pribadi, yang mungkin tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Meskipun terkadang ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hal itu disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya di luar rumah. Seperti misalnya tentang hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah buang air kecil, beliau pernah kencing dalam keadaan berdiri. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengingkari karena beliau tidak pernah mengetahui dan tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya di dalam rumah, bahwa Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Namun sebagian para sahabat menukil, seperti Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau dalam sebuah perjalanan di luar rumah, maka Hudzaifah meriwayatkan dan menetapkan apa yang tidak diketahui oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga, maka istri-istri Rasulullah lebih memahami. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan riwayat, satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah melakukan sesuatu, sementara riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah tidak melakukan itu, yang meriwayatkan orang-orang yang terpercaya, bahkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila terjadi kontradiksi, maka didahulukan riwayat yang datang dari keluarga beliau. Apabila itu hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, apa yang terjadi di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya berita tentang pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah bintul Harith, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah bintul Harith dalam keadaan Rasulullah sedang berihram atau sudah dalam kondisi halal, sudah keluar dari amalan ihram, beliau telah tahallul? Ada dua riwayat, dan keduanya yang meriwayatkan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dikuatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal karena yang meriwayatkan peristiwa itu adalah Maimunah sendiri. Beliau sendiri yang menceritakan, beliau sendiri yang mengalami peristiwa itu, karena beliau yang dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga riwayat beliau lebih didahulukan. Nah, demikian pula yang disebutkan dalam hadis ini, yang meriwayatkan adalah kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Keduanya menyebutkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم mendapati waktu al-fajr, mendapati waktu subuh. Yang dimaksud al-fajr di sini adalah fajar yang kedua. Karena waktu fajar di waktu subuh itu ada dua. Ada yang disebut fajar kadzib dan ada yang disebut fajar shadiq. Fajar kadzib, fajar yang dusta. Dia terlihat, sempat terlihat ada cahaya kemudian hilang kembali. Dan itu adalah merupakan waktu fajar yang tidak menghalangi seorang untuk makan dan minum bagi yang hendak berpuasa, dan itu adalah merupakan waktu yang belum diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan sholat subuh. Itu disebut fajar kadzib. Yang kedua disebut fajar shadiq, fajar yang benar, yang menandakan masuknya waktu subuh, yaitu terlihat cahaya tersebut memanjang ke atas langit, kemudian lama-kelamaan semakin terang, yang itu mengawali tanda-tanda terbitnya matahari. Karena matahari tidak terbit terlebih dahulu kecuali didahului oleh sinarnya, itu adalah bagian dari sinar matahari. Maka fajar shadiq adalah merupakan fajar yang menandakan masuknya waktu subuh, sehingga tidak lagi diperbolehkan bagi seorang yang hendak berpuasa untuk makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itulah fajar yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajr, makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang merah. Maksudnya nampak bagi kalian al-fajr, yaitu fajar shadiq. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati al-fajr, mendapati waktu subuh, yaitu fajar shadiq. Wa huwa junubun, dalam keadaan beliau sedang junub. Sedang junub, yaitu beliau dalam keadaan berhadat besar, junub. Yang menandai seorang dalam keadaan junub adalah keluarnya mani. Dan junub atau keluarnya mani itu bisa disebabkan karena seorang mendatangi keluarganya, terjadi hubungan intim, atau sebab yang kedua, seorang mengalami mimpi basah. Seorang bermimpi, dalam mimpinya dia melihat dirinya melakukan sebuah hubungan, hubungan suami istri, yang menyebabkan dia keluar, menyebabkan dia ihtilam. Seorang yang mengalami junub karena mimpi basah itu disebut ihtilam. Seorang yang mengalaminya disebut muhtalim. Dan ihtilam adalah merupakan bahagian dari tanda-tanda yang menunjukkan baliknya seseorang. Apabila seorang sudah pernah mengalami mimpi basah, itu berarti dia telah balik. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Wa huwa junubun. Wow, di sini menunjukkan hal. Wow, al-haliyah, menunjukkan keadaan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Beliau mengalami junub karena apa? Karena tadi kita menyebutkan dua hal, apakah karena berhubungan dengan keluarganya atau karena mimpi basah. Maka ditegaskan dalam riwayat ini, wa huwa junubun min ahlihi, bahwa beliau dalam keadaan junub min ahlihi, dari keluarganya. Yang dimaksud ahluhu, ahli di sini adalah istrinya. Beliau junub dari istrinya untuk menghilangkan adanya kesan bahwa junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ihtilam. Terjadi pembahasan di kalangan para ulama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami mimpi basah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami ihtilam al-hulm? Sebab hulm itu dari syaitan. Banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami mimpi basah karena itu dari syaitan. Allah azza wajal menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bermimpi yang berasal dari syaitan. Sebab terkadang wahyu yang Allah azza wajal turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu melalui mimpi, ru'ya. Dan ru'ya al-anbiya, ru'yahnya para nabi itu adalah wahyu dari Allah tabarak wa ta'ala. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam dijaga dari mengalami hal tersebut, mengalami al-hulm, yang itu dari syaitan. Oleh karena itu dalam hadis ini ditegaskan bahwa junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan karena ihtilam, bukan karena mimpi basah, namun karena beliau melakukan hubungan dengan istrinya. Thumma yaghtasilu wa yasumu. Lalu kemudian beliau pun mandi dan beliau berpuasa. Dalam lafaz yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi Ramadan min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasumu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar dalam keadaan beliau junub di bulan Ramadan tanpa hulm, tanpa beliau mengalami mimpi basah. Jadi ini juga menguatkan riwayat yang menjadi pembahasan kita ini, bahwa junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan karena mimpi basah, namun disebabkan karena beliau berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya. Setelah itu beliau mandi, lalu beliau berpuasa pada hari itu. Jadi makna hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Aisyah dan Ummu Salamah hendak menerangkan bahwa ketika telah memasuki waktu subuh, telah memasuki waktu fajar, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Beliau belum mandi, beliau belum mengangkat hadas besar yang sedang beliau alami. Karena di malam hari beliau melakukan hubungan intim dengan keluarganya. Sampai memasuki waktu subuh, beliau belum sempat untuk mandi. Setelah itu beliau mandi dan beliau tetap berpuasa pada hari itu. Artinya, berpuasanya orang yang dalam keadaan junub itu hukumnya sah, selama dia tidak melakukan hubungan dengan keluarganya setelah memasuki waktu fajar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan itu sebelum fajar, sebelum memasuki waktu subuh, dan itu diperbolehkan. Dan itu yang zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan wabashiruhun, dan silakan kalian berkumpul dengan keluarga kalian. Nah, diperbolehkan untuk berkumpul terkecuali apabila seorang dalam keadaan i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian waktu al-fajr. Berarti seseorang diperbolehkan selama belum memasuki waktu fajr, seorang diperbolehkan makan, seorang diperbolehkan minum. Termasuk darinya adalah diperbolehkannya mendatangi keluarga, melakukan hubungan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna fal ana bashiruhunna. Dihalalkan bagi kalian untuk bersenang-senang pada malam-malam puasa Ramadan. Diperbolehkan. Nah, ketika seorang melakukan hubungan sebelum fajar, ketika masuki waktu fajar selesai, sehingga dia dalam keadaan junub belum sempat untuk mandi misalnya, atau mungkin seorang melakukan hubungan itu di malam hari lalu kemudian mereka kelelahan yang menyebabkan mereka tertidur sampai memasuki waktu subuh dalam keadaan mereka junub, apa hukum puasa orang yang dalam keadaan demikian? Maka Aisyah dan Ummu Salamah menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalaminya dan beliau tetap berpuasa. Artinya puasa seorang yang memasuki waktu subuh dalam keadaan dia berstatus sebagai seorang yang dalam keadaan junub, hukumnya sah. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa junub yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena berhubungan dengan keluarganya, bukan karena mimpi basah. Ini untuk membantah pendapat sebagian, bahkan itu diriwayatkan dari sahabat, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mereka berpendapat seseorang apabila memasuki waktu subuh dalam keadaan dia junub, maka puasanya tidak sah. Dan ini pernah menjadi fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulu beliau berpendapat demikian, bahwa apabila seseorang dalam keadaan junub karena mendatangi keluarganya lalu memasuki waktu subuh dalam keadaan dia belum sempat mandi, maka tidak sah puasa yang dia lakukan. Dan Abu Hurairah punya pegangan ketika itu. Beliau juga bersandarkan kepada hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man adrakahul fajru junuban fala yasum." Barang siapa yang mendapati waktu fajar dalam keadaan dia junub, dia masih dalam keadaan junub, maka jangan dia berpuasa. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara permasalahan yang kita sebutkan tadi. Ada dua riwayat yang kedua-duanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara zahir terlihat ada kontradiksi di antara dua riwayat. Riwayat yang pertama, riwayat Aisyah, riwayatnya Ummu Salamah, menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu fajar beliau dalam keadaan junub. Lalu beliau mandi dan beliau tetap berpuasa. Beliau tidak menganggap puasanya tidak sah. Beliau tetap berpuasa. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang lain, hadis Al-Fadl bin Abbas, hadis Usama, menyebutkan man adrakahul fajru junuban fala yasum. Barang siapa yang mendapati waktu subuh dalam keadaan dia masih junub, dia belum mandi, maka jangan dia berpuasa. Larangan. Nah, hadis ini, hadis Al-Fadl bin Abbas dan hadis Usama, ini pernah menjadi pegangan bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapati waktu fajar dalam keadaan dia junub, jangan dia berpuasa. Ini menjadi fatwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun setelah itu diriwayatkan bahwa Abu Hurairah rujuk dari fatwa tersebut setelah sampai kepada beliau hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Setelah sampai kepada beliau hadis Aisyah dan Ummu Salamah, maka Abu Hurairah meninggalkan fatwa tersebut dan beliau menganggap bahwa riwayat itu hukumnya mansukh, telah terhapus hukumnya, dan beramal dengan hadis Aisyah dan Ummu Salamah, sebab keduanya lebih mengerti, keduanya lebih tahu tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus tentang hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga beliau, dibandingkan Al-Fadl dan dibandingkan Usama bin Zaid. Sehingga hadis Aisyah dan Ummu Salamah lebih layak untuk dijadikan sebagai pegangan. Dari sisi sanad, dari sisi keabsahan riwayat, hadis Aisyah dan Ummu Salamah lebih kuat, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara hadis Al-Fadl dan hadis Usama tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukan termasuk riwayat muttafaqun alaih. Ini satu sisi yang menguatkan. Sisi yang kedua yang menguatkan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua menceritakan tentang apa yang mereka alami bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka yang mengetahui, sehingga hadis Aisyah dan Ummu Salamah didahulukan, muqaddam daripada hadis Al-Fadl dan hadis Usamah. Apalagi Abu Hurairah, di situ beliau tidak mendengarkan langsung dari Nabi, beliau hanya menukil dari sahabat yang lain. Beliau tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga bahwa hadis Aisyah dan Ummu Salamah ini sejalan dengan zahir yang terdapat di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an Karim. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rukhsah, keringanan kepada hamba-hambanya untuk makan, minum, bahkan berhubungan dengan keluarganya di malam hari. Uhilla lakum lailatul siyam, dihalalkan bagi kalian lailata, malam berpuasa. Yang namanya malam dimulai dari waktu maghrib sampai subuh. Lailatul siyam, apa yang diperbolehkan? Arrafathu ila nisaikum, bersenang-senang dengan keluarga kalian. Fal'ana bashiruhunna, silahkan kalian berhubungan dengan keluarga kalian di malam hari. Ayat ini turun untuk menjelaskan tentang dihapusnya hukum yang sebelumnya yang menyulitkan para sahabat, bahwa mereka tidak lagi diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan minum, tidak lagi diperbolehkan mendatangi istrinya apabila mereka telah tertidur di malam hari. Begitu bangun mereka tidak lagi diperbolehkan. Itu sempat menjadi sebuah hukum, lalu kemudian periode itu dihapus hukumnya dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah ini sejalan dengan zahirul Quran, yang zahir dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang berhubungan dengan istrinya dan mereka telah selesai sebelum memasuki waktu fajar, belum ada kesempatan untuk mandi, apa hukum puasanya? Sah berdasarkan zahir Al-Quran dan dikuatkan dengan hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Lalu bagaimana dengan hadis Al-Fadl dan hadis Usamah yang keduanya juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan man adrakahul fajru junuban falaysum, barang siapa yang mendapati waktu subuh dalam keadaan dia junub, jangan dia berpuasa. Bagaimana kita memahami hadis ini? Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ada tiga jawaban tentang hadis ini. Jawaban yang pertama bahwa hadis ini merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang lebih afdal. Bahwa yang afdal bagi seorang apabila dia hendak berpuasa, hendaknya mandi sebelum memasuki waktu subuh. Jangan sampai dia memasuki waktu subuh dalam keadaan dia masih junub. Yang afdal sebelum memasuki waktu subuh dia sudah mandi. Ini penakwilan sebagian para ulama. Loh, kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah beliau dalam keadaan junub dan beliau belum mandi. Kata para ulama, ini untuk menerangkan bahwa itu boleh hukumnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan bahwa seseorang dalam keadaan junub meskipun telah memasuki waktu subuh, maka hukum puasanya sah dan itu diperbolehkan. Namun hadis Al-Fadl dan Usamah itu adalah merupakan bimbingan, arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang hendak melakukan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Jawaban yang kedua Jawaban yang kedua, bahwa yang dimaksud hadis ini, barang siapa yang mendapati waktu subuh dalam keadaan dia junub, maka jangan dia berpuasa. Artinya tidak sah puasanya. Jawaban yang kedua, kata para ulama, hadis ini yang dimaksud adalah seseorang yang mendapati waktu fajr sementara dia masih melakukan hubungan. Dia kesulitan untuk menghentikan gitu. Dalam keadaan dia sudah mengetahui ini waktu fajar sudah masuk ini. Ya. Ini bukan piring, ini bukan gelas yang dipegang. Seorang yang sedang melakukan hubungan masuk waktu fajar, dia masih melakukannya. Dalam keadaan dia mengetahui, maka tidak ada puasa baginya. Ini penakwilan yang kedua. Kalau istilahnya orang Makassar, takalami. Sudah terlanjur. Jawaban yang ketiga, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis Al-Fadl dan hadis Usamah adalah hadis yang mansukh, yang telah terhapus hukumnya. Dan itu jawaban dari Ibnul Munzir. Dan beliau meriwayatkan dari Al-Baihaqi bahwa hadis Abu Hurairah, atau yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Abu Hurairah, yang menjadi sebab fatwa beliau, itu hukumnya mansukh. Oleh karena itu, Abu Hurairah yang sebelumnya berfatwa dengan hadis tersebut, maka beliau pun rujuk meninggalkan fatwa dengan hadis itu setelah sampainya kepada beliau hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Dan beliau menganggap bahwa hadis tersebut hukumnya mansukh. Kata Ibnul Munzir ketika menyebutkan jawaban yang ketiga ini, kata beliau, hadza ahsanu ma sami'tu fi, ini jawaban yang terbaik yang aku dengarkan berkaitan dengan cara memahami hadis Al-Fadl dan hadis Usamah, bahwa hukumnya mansukh. Maka hadis ini, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang penting untuk kita petik. Faedah yang pertama, menerangkan bahwa barang siapa yang dalam keadaan junub, man asbaha atau man adrakahul fajr wa huwa junubun wa lam yaghtasil, sahha shaumuhu. Barang siapa yang memasuki waktu fajar dalam keadaan dia junub dan dia belum sempat mandi, maka puasanya sah berdasarkan hadis ini. Maka termasuk pula yang semisal dengan hadis ini, seorang yang mimpi basah misalnya, di malam hari dia mimpi basah dan dia belum sempat mandi hingga memasuki waktu subuh. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya sah, dia tinggal mandi. Kalau apa hukumnya apabila seorang mimpi basah di siang hari? Nah, itu nanti ada penjelasannya, nanti ada permasalahan tersendiri yang akan kita terangkan. Di siang hari seorang mimpi basah yang menyebabkan dia junub, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Itu nanti akan kita terangkan. Termasuk pula dalam hal ini, seorang wanita yang selesai masa haid di malam hari, namun dia belum sempat mandi hingga memasuki waktu subuh. Di malam hari dia selesai haidnya, masa haidnya selesai, tapi dia belum sempat mandi hingga memasuki waktu al-fajr, barulah kemudian dia mandi. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Hukum puasanya sah. Di antara faedah dari hadis ini, bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini termasuk syariat, yang dijadikan sebagai hujjah, yang dijadikan sebagai hujjah, sama seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah azza wajalla berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh untuk kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh ditiru oleh umatnya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh ditiru oleh umatnya. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan beliau, beliau menikah lebih dari 4 di satu waktu. Itu adalah merupakan kekhususan bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka tidak boleh ditiru oleh umatnya. Demikian pula berpuasa wisal, menyambung puasa hari ini dengan puasa keesokan harinya tanpa dia menyantap apapun di malam hari. Dia tidak berbuka puasa, dia tidak makan sahur, tidak makan, tidak minum pada malam harinya. Dia lanjutkan hingga hari berikutnya. Itu disebut puasa wisal, menyambung puasa. Puasa yang satu dengan puasa yang lain. Itu nanti ada pembahasan tersendiri, akan disebutkan hadisnya. Dan itu termasuk diantara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara faedah dari hadis ini bahwa seseorang yang dalam keadaan junub tidak diharuskan dan tidak diwajibkan untuk segera mengangkat hadas besar tersebut, mengangkat janabahnya. Tidak harus begitu dia dalam keadaan junub dia harus langsung mandi pada saat itu juga, tidak mesti. Boleh seorang mengakhirkan. Oleh karena itu ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan dengan istrinya di pertengahan malam misalnya. Namun beliau tidak mandi kecuali setelah memasuki waktu subuh. Pernah suatu ketika diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah keluar rumah. Maka ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat Rasulullah, maka Abu Hurairah bersembunyi, berusaha menghindar agar tidak bertemu Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, beliau mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana kamu tadi, wahai Abu Hurairah?" Kata beliau, "Kuntu junuban." Aku tadi dalam keadaan junub. Beliau dalam keadaan junub sempat keluar rumah. Jadi tidak ada keharusan untuk segera mengangkat, meskipun yang afdal bagi seorang ketika dia dalam keadaan berhadath dia segera mengangkat hadath tersebut, baik hadath kecil atau hadath besar. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan salah satu faedah dari hadis ini, annahu kana yujami'u fi ramadhan wa yuakhiru al-ghusla ila ba'da tulu'il fajr bayanan lil jawaz, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hubungan di bulan Ramadhan dan beliau mengakhirkan mandinya hingga terbitnya fajar, hingga memasuki waktu subuh, untuk menjelaskan bahwa hal itu merupakan hal yang diperbolehkan dan boleh ditiru dan dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita dan menambah wawasan kita tentang hukum-hukum seputar berpuasa di bulan Ramadan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.